Bersamaku. Hati gembira membuat hidup kita akan bahagia. Ingat hidup kita di dunia hanya sekali saja. Oh indah, nikmatilah hidup ini. Tak usah lupakanlah sedih hati. Hati gembira membuat diri kita akan bahagia. Ingat diri kita di dunia hanya sekali saja. Lupakanlah sedih hati. Hati gembira